Mitra bisnis, berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia, daya saing Indonesia turun dari peringkat 46 tahun lalu menjadi 50 pada tahun ini, jauh di bawah Malaysia di ranking 25, Thailand 38, dan Singapura di peringkat 2. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Umar Juworo. Pak Umar, apa komentar Anda melihat daya saing kita yang turun dan bahkan jauh di bawah negara tetangga kita? Ya, selama ini kan memang kita di bawah negara-negara tersebut kan. Kita hanya di atas Filipina, di atas Vietnam ya. Hanya yang jadi concern sekarang itu kan tahun lalu kan nomor sebelumnya 2010 44, lalu kemudian 2011 turun ke 46, sekarang ke 50. Nah, itu kan terjadi penurunan. Kalau kita lihat penyebabnya kan sama, yaitu pertama adalah korupsi, yang kedua adalah mengenai birokrasi, yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi itu semua tuh kaitannya dengan kinerja dari pemerintahan kan. Karena kalau kita lihat dari realitas dari investasi di Indonesia itu kecenderungannya naik. Bahkan kalau kita lihat dalam pertumbuhan itu tergolong sangat tinggi ya untuk investasi di Indonesia. Jadi itu yang jadi isu dan jadi concern kita bersama. Jadi dengan kata lain adalah sebetulnya pertama itu sekalipun kita masih menghadapi masalah yang jadi perhatian dari para investor dan dalam hal-hal tadi korupsi, birokrasi, dan infrastruktur, tapi investasi kita tinggi. Jadi kalau mau lihat positif, bayangkan kalau kemudian tiga hal tersebut ada perbaikan sedikit aja. Itu kan berarti kan investasi kita akan jauh lebih meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya, dan juga dengan sendirinya ukuran dari indikator World Economic Forum mengenai daya saing kita juga naik. Jadi cara melihatnya begitu, kita tidak perlu defensif, kita udah tahu itu kan menjadi alasannya, tinggal sekarang bagaimana kita mengatasi itu. Dan saya katakan tadi adalah semua ini adalah sebagian besar ada di area pemerintah. Karena saya lihat kalau dari kelihatan perkembangan investasi, itu sebetulnya kan sudah optimal lah peran dari swasta domestik maupun luar negeri. Menurut Bapak, apakah laporan ini bisa dijadikan indikator tepat dalam melihat seberapa besar tingkat daya saing yang sudah dicapai Indonesia selama ini? Ya kalau kita lihat itu sebetulnya ini kan karena dari survei kepada eksekutif ya, baik domestik maupun asing ya, yang aktif di Indonesia. Jadi dengan kata lain ya ini sudah mereka ketahui lah secara umum, gitu. Problemnya begitu. Hanya kalau kita lihat mengapa investasi di Indonesia itu tinggi, atau yang saya bilang tadi kategorinya itu sangat tinggi lah gitu, pengalaman Indonesia, ya mereka melihat bahwa potensi di Indonesia itu besar sekali. Jadi potensi dan juga pengalaman mereka sejauh ini dengan permasalahan yang tadi pun mereka sebetulnya tetap masih bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lah untuk melakukan investasi di Indonesia. Hanya tentunya kan mereka ingin lebih baik lagi kondisinya. Nah karena itulah yang saya katakan tadi, kalau ada perbaikan pada terutama tiga aspek tadi, maka tentu investasi itu akan terus meningkat. Tapi kalau tidak ada perbaikan, bisa jadi ya investasi itu akan menurun kembali. Karena kan kalau kita lihat dari masalah korupsi gitu, ya mereka tidak akan melakukan investasi pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan regulasi kan. Karena regulasi itu peran pemerintah itu biasanya kaitannya dengan korupsi. Yang korupsi kan orang-orang di pemerintahan. Nah itu kan berarti kan mereka hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ekonominya diliberalkan kan. Seperti misalnya keuangan, perdagangan, tapi ya dia nggak mau masuk ke perminyakan, misalnya lihat aja kan, waktu tender untuk lapangan minyak itu kan hanya satu yang dimenangkan. Mereka nggak mau lagi masuk ke geothermal, misalnya dia nggak mau ke infrastruktur yang banyak kaitannya dengan pemerintah gitu. Terus kemudian mereka juga bisa jadi kalau itu kan sudah top lah, karena kan kita kan selalu dalam mengandalkan pertumbuhan itu antara lain adalah konsumsi. Itu konsekuensinya gitu, bisa mengakibatkan nanti stasi bisa menurun kembali, jadi tidak sustain, tidak berkelanjutan, kalau tidak kita mengatasi masalah-masalah tiga utama tadi. Lalu ada saran Pak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kembali daya saing Indonesia? Ya kalau korupsi kan, KPK kan udah berusaha dengan keras, tapi kan ini kan berkaitan dengan sistem kan. Jadi ya sistem itu kita perbaiki. Ya, kan orang udah tahu kalau itu menyangkut mengenai reward, ya lebih baik kita memberikan reward atau penghargaan yang lebih tinggi kan. Mereka bekerja di pemerintahan kan. reward dalam pengertian gaji atau insentif yang lain gitu. Karena itu kan perbaikan, tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah. Belum tentu gaji yang lebih tinggi korupsi akan lebih rendah. Nah, nanti kita akan targetkan, kalau saya sarankan itu, korupsi itu yang sangat mempengaruhi kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang langsung. Misalnya kayak pelaksanaan program infrastruktur. Karena kan itu yang menjadi kelemahan dari infrastruktur kan. Sehingga birokrat yang baik nggak mau menjalankan, buruk, kemudian merajalela dengan korupsi. Nah, itu yang saya lihat. Lalu kemudian mengenai birokrasi, kita selalu bicara lama mengenai itu. Ya kita fokuskan lah, kan sudah mulai upaya di Kementerian Keuangan kan. Lalu kemudian kan di departemen di mana sangat besar tanggung jawabnya untuk melaksanakan, yaitu bagaimana dia accountable, meminimalkan korupsi, lalu kemudian programnya jalan, ya kayak Kementerian Pekerjaan Umum, lalu kemudian Kementerian ESDM, misalnya kayak gitu. Jadi itu antara perbaikan insentif dengan perbaikan sistem yang juga diarahkan untuk mengurangi korupsi, hal-hal yang kayak seperti itu. Nah, ada aspek lagi yang jadi concern itu adalah mengenai ketenaga kerjaan. Tapi kan kita ini negara demokrasi, jadi ada serikat pekerja juga berhak untuk eksis. Saya kira yang dilakukan oleh APindo itu bagus. Jadi ada terus upaya komunikasi, negosiasi antara serikat pekerja dengan serikat pengusaha. Karena di Indonesia itu masalahnya bukan upah itu tinggi, tetapi adalah terlalu kaku lah kalau kemudian perusahaan itu mengalami masa penurunan untuk melakukan fleksibilitas terhadap tenaga kerjanya gitu. Terus kemudian mengenai produktivitas. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang saya katakan tadi, sebagian besar adalah banyak menyangkut kepada pemerintahan. Demikian ekonom Umar Juworo, saya Wendy Lim.